Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Min wa ila wa anu ala wa fi wa rubba. Naam. Ingat dalam mengi'rab rubba, ja' al-jar wal-majrur la yata'allahu bisyai. Ingat ini ya, ini beda dengan huruf jar yang lainnya. Bismillah. Apa sebabnya? Lianna rubba harfu jarrin madza shabihun bil bizaid, harfi zaid, mirip dengan huruf tambahan la muta'allaqa lahu. Naam. Faedah, qad tuhdhafu rubba, boleh jadi rubba dibuang. Wa yabqa 'amaluha wujuban, dan fungsinya masih tersisa secara wajib. Ya. Wa aktsaru ma yakunu dhalika ba'da al-wawi, dan mayoritasnya itu terjadi, yakni dibuangnya rubba dan fungsinya tetap berlaku secara wajib, ba'da al-wawi, terjadi setelah huruf waw. Kaqauli syair, ini yang dikenal dengan waw rubba nanti akan datang, yang disebutkan di matan oleh Ibnu Ajurrum, yaitu aw biwawi rubba. Nah, nanti di bagian akhir. Nah, ini yang dikenal dengan waw rubba. Tayyib. Tetapi yang benar bukan waw rubba, yakni bukan waw yang berfungsi beramal sebagai amil, tetapi rubbanya sendiri yang tetap beramal wujuban. Kaqouli syair, seperti ucapan seorang pujangga, walailin kamaujil bahri arkhasudu lahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Tayyib. Liyabtaliya ya, bukan liyubta, liyubta ini keliru. Liyabtaliya diperbaiki. Nah. Tayyib. Jadi yang benar liyabtaliya, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Bagaimana maknanya? Coba lihat di hasyiah. Ini dikatakan bahwa bait syair ini min at-tawil, dari bait-bait yang panjang. Qalahum ru'ul Qais Ibn Hajar al-Kindi. Pujangganya adalah Imrul Qais Ibn Hajar al-Kindi. Nah, lihat makna bahasanya ya. Adapun laylin, ma'ruf ya. Laylin yaitu malam. Al-Kaf seperti, ya kan? Mauji al-Bahri. Mauji itu apa? Ombak. Nah, mauji al-Bahri ittirabu mauji. Kamauji al-Bahri ittirabu mauji. Ini gelombang ombak. Nah, kan gelombang ombak itu kan, ombak itu bergelombang ya, jadi berganti ya, lewat ombak, satu ombak datang gelombang ombak berikutnya terus begitu. Nah, bagaikan gelombang-gelombang ombak gitu. Kemudian al-bahr juga ma'ruf al-ma'ul kathir al-milh faqat. Al-bahr maknanya bisa air yang banyak. Nah, air yang banyak atau al-mih faqat atau apa milh? Ah, garam saja. Baik. Jadi di sini maksudnya nah, saya mau tanya. Nanti maknanya di bawah ya. Wasudul, selesaikan dulu dari segi lugahnya. Nah, wasudul artinya sutur. Tirai, tirai penutup. Nah. Ini arkha, yakni arkha itu menurunkan. Menurunkan sudulahu, tirai penutupnya, artinya gelapnya. Naam, alayya atasku bi anwa'il humumi, dengan berbagai macam, berbagai ragam al-humum. Al-humum penjelasannya di sini lughahnya jamu ham wa huwa al-huzn. Ya, yaitu kesedihan, dengan berbagai ragam kesedihan. Naam, liyabtali yakni dalam rangka mengujiku. Nah, lihat maknanya. Rubba laylin. Ya. Rubba laylin. Jadi, wa laylin artinya apa? Yakni rubba laylin. Kan, di sini adalah contoh muqaddar rubba. Ini mahzuf ya. Rubbanya mahzufa, tetapi yabqa amaluha wujuban. Jadi, sebenarnya, wa rubba laylin. Gitu. Jadi, apa rubba? Di atas sudah kita pelajari, di antara maknanya adalah sedikit. Nah, jadi maksudnya terkadang ya, ini sedikit, mungkin malam ya nih, mungkin datang malam, yusbihu zolamuhu, zolam itu apa? Gelap. Gelapnya malam itu yusbihu menyerupai. Nah, digambarkan gelapnya malam, dholam al-lail itu lihaulihi wa su'ubatihi wa nakadati amri, dikarenakan mencekamnya gitu, lihauli karena mencekamnya, gelapnya malam itu kan mencekam ya. Nah, dan sulitnya terasa hidup di kegelapan malam. Nah. Ya. Dan itu jadi mencekamnya, sulitnya dan beratnya urusan di malam hari karena gelap gulita. Itu sisi yang dilihat pada gelapnya malam. Sehingga gelapnya malam itu yushbihu maujal bahri, menyerupai ya gelombang-gelombang ombak di lautan. Dan silih berganti fi kathafati zulmatihi, dalam hal tebalnya kegelapan. Nah, tebalnya kegelapan yang diakibatkan oleh malam hari itu bagaikan gelombang-gelombang ombak di laut yang silih berganti. Arkha alayya sutura zalamihi. Arkha alayya dia ma? Yani malam itu menurunkan atasku, yani menyelimuti aku, menutupi aku dengan sutura zalamihi, dengan kegelapannya yang menutupi. Ya. Allati tahulu ma bainal basar wa idrakil mubsarat. Kegelapan yang tahul, yang menghalangi antara penglihatan dan idrak al mubsarat, dan melihat hal-hal yang benda-benda yang terlihat. Makrunan dalika, hal itu disertai wa musahiban, ya, disertai, diiringi dengan apa? Bi anwa'il ahzan, dengan berbagai ragam kesedihan-kesedihan. Liyakhtabirani, untuk menguji aku, ini liyabtaliya ini, untuk menguji aku, a'asbiru ala syada'idi am ajza'u minha, apakah aku bisa bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup atau aku ya gusar dengannya. Nah, itu makna bait syair ini. Walailin kamaujil bahri arqa sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Nah, asyai di sini ya al-waw disebut waw rubba. Waw rubba. Kemudian laylin ismun majrurun bi rubba al-mahdhufah. Nah, kita baca dulu di sini. Falailin majrurun bi rubba. Baca dulu kitabnya. Nah, kita kembali ke kitab dulu. Falailin majrurun bi rubba al-mahdhufah. Falailin maka layil majrurun bi rubba al-mahdhufati. Majrur dengan rubba yang terbuang, terhapus. Naam. Wa taqdiru wa rubba laylin. Wa rubba laylin. Tamam. Nah, di i'rabnya dijelaskan oleh syarih Allah. Al-waw wa rubba. Al-waw disebut apa dalam mengi'rab? Waw rubba. Tamam. Tetapi laylin bukan majrur bi wawi rubba, bukan. Melainkan laylin ismun majrurun bi rubbal mahdhufa. Nah, sudah disyaratkan tadi ya pada penjelasan yang akan datang, karena Ibnu Ajurrum menyebutkan di antara huruful jar adalah wawi na'am. Di antara yang menjar adalah waw rubba. Di antara menjar adalah waw rubba. Nah, tapi yang benar bukan waw rubba yang menjar di sini, tapi rubba sendiri yang mahdhufa itu. Tamam? Jadi laylin ismun majrun bi rubban mahdhufa. Naam. Bisa difahami ya? طيب. Ya, ini aja dulu. Ada pun i'rab bacaannya saya lengkap nanti aja. Nanti kita lihat. Nah, yang penting fahami dulu syahidnya. Jadi wa laylin adalah takdiruhu wa rubba laylin. Laylin majrurun bi rubba al-mahdhufa. Tamam. As-sabi'u yang ketujuh al-ba'u wa min ma'aniha. Di antara makna-maknanya. Al-ilsaqu. Al-ilsaq yakni ya menempel. Menempel. Naam. Nahu amsaktu bi Zaidin. Amsaktu bi Zaidin. Aku ya memegang Zaid. Aku memegang Zaid. Wajib. Idza qabattu ala syai'in min jismih. Aku mengatakan amsaktu bi Zaid idza qabattu ala syai'in min jismi, apabila aku menggenggam. Qabat artinya menggenggam. Qabada ya qabattu, aku menggenggam. Ala syai'in, sesuatu min jismihi, dari tubuhnya. Apakah tangannya ya, biasanya tangannya kan, atau yang lainnya, yang jelas tangannya atau pundaknya. Yang jelas jika seseorang menggenggam sesuatu dari jasad orang lain, maka dia bisa mengatakan amsaktu bihi, saya memegangnya gitu. Baik. Wahia tajurru adh-dhahira wal mudmara, dan alba menjar isim dhahir dan isim mudmar. Nah, memegang itu kan berarti menempel ya, al-lisaq. Ya Rabb dulu ini. Ya. Amsaktu bi Zaid. Kembali ke mana? Siapa yang belum? Ah, Muhammad. Sudah, sudah. Kelas indah. Sudah. Hah? Belum? Mau dikirim ke sana? Kasihkan sebar. amsaktu bi zaidin. Amsaktu, amsak fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisali bi dhamir rafin mutaharrik. Wa ta dhamir muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Wal ba harfu jarrin mabniun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Wa zaidin ismun majrurun bi harfil jar wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi harfil jar. Baik. Bi harfil jar? Bil fi'l. Baik, fal awwalu yang pertama yakni tajurru dhahira fal awwalu nahhu aminu billahi, ya, beriman dengan kalian kepada Allah. Wa kal mithal mutaqaddim, dan seperti contoh yang lewat yaitu amsaktu bi zaidin, ini contoh al ba tajurru al ism al dhahir. Tamam. Wa tsani nahhu aminu bihi. Yang kedua contohnya aminu bihi, berimanlah dengannya. Nah, ini contoh tajurru al-mudmar. Fakullu min zaidin wa lafdil jalalati Allah ismun majrurun bilba walha domirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahali jarrin bilba. Jadi aminu bihi alba di sini tajurru, ya, mahallan maksudnya, ya, tajurru al-mudmar yakni mahallan fi mahalli jarrin karena dia mabni. Tamam. Aminu billahi. Baik, ini lebih mudah, jadi yang di i'rab aminu bihi saja yang di i'rab, ya. Aminu bihi. Fadhal Muhammad. Amanu bihi, amanu filun madin mabinun ala dhummi litisali biwawil jama'ah la mahala lahum min al-i'rab. Alwaw dhamirun muttasilun mabinun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal alif alif fariqa bihi. Alba harfu jarrin mabinun ala kasri la mahala lahum min al-i'rab. Alha dhamirun muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jarrin jar fil jar. Wal jar majrur mutalliqun bil fi'li. Baik. Ats-tsaminu yang kedelapan al kaf wa min ma'aniha at-tashbihu. Di antara makna-maknanya adalah tashbih, ya, yaitu penyerupaan, yakni seperti, ya. Wahia la tajurru illa al-ism al-dhahira, dan dia tidak menjar kecuali isim dhahir. Nahu zaidun kal-asadi. Naam, zaid kal-asad. Zaid seperti singa. Naam. Wa qawli ta'ala wardatan kad-dihan. Yaitu tentang langit di hari kiamat nanti yang pecah-pecah, ya. Retak-retak bagaikan mawar yang kedihan. Nah. Yang dia retak dipersamakan wardatan kedihan. Baik. Fakullu min al-asadi wa dihani ismu majrurun bil kaf. Zaidun kal asadi. Tayyib, irobnya. Hmm. zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Al-kaf harfu jarrin mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-asadi ismun majrurun bil kaf wa 'alamat jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar takdiruhu ka'in. Zaidun kal asadi kain atau mustaqirun kal asad. Baik. Wadatan kadihan. Yani lengkapnya fakanat wardatan kadihan. Maka ya langit-langit itu bagaikan wardah kadihan. Nah. Setiap retak. Nah. Fadhal Ilyas. Jadi di Arab dulu kanat gitu biar lengkap. Fa kanat wardatan kadihan. Ayo. Kana. Kana. Fi'lan. Fi'lun. Mimma dinakis. Ayo, nakisun, na'am. Nimniun. Nasikhun. Nasikhun min akhwati. Min akhwati mada. Na'am. Laha akhwat. Gitu. Na'am. Punya banyak akhwat. Saudari-saudari. Baik. Nasikh. Mada yarfa'ul? Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Aywa. Nah. Watta. Watta. Ta'anis. Ta'anis. Baik. Wardatan. Khabar kana. Ansubun. Sikana. Wa alamatu nasbihi. Al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Isimnya mana? Fakanat wardatan kadhiha. Baik, isimnya dulu. Ism kana. Wasmuhu. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Hiya, kembalinya ke as-sama. Nah. Wardatan khabar kana mansubun mikana wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Kadihan kaf harfu jarin mabni 'ala al-fathi la mahalla min al-i'rab. Dihan ismun majrurun bi harfi jar kaf wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin sifatun wardatan. Nah, ingat kaidah yang pernah kita pelajari, jar majrur atau dharf yakni syibul jumlah. Nah, itu pula jumlah yang datang setelah nakirah di i'rab sebagai sifat. Jika datang setelah ma'rifah di i'rab sebagai apa? Hal. Nah, di sini wardakan nakirah berarti kadihan ini di i'rab sebagai sifat, yakni muta'alliq mahdhuf sifat. Nah. Jika pada contoh misalkan contoh yang lain ya, pada posisi ini isimnya ma'rifah, maka jar majrur atas dzarf itu di i'rab sebagai apa? Sebagai hal. Nah. At-tasi'u yang kesembilan, al-lamu wa min ma'aniha al-milk. Al-lam di antara mananya adalah al-milk, kepemilikan, hak milik. Wahia tajurru al-dhahir wal-mudmar. Nah, fal-awalu nahu lillahi ma fi samawat. Hanya milik Allah seluruh makhluk yang ada di tujuh lapis langit. Nah. Wathani yang kedua, nahu lahu ma fis samawat. Hanya milik dia, itu Allah SWT. Seluruh makhluk ada di tujuh lapis langit. Falafzul jalalati Allahu ismun zahirun majrurun billam. Wal ha'u dhamirun muttasilun. Ini pada contoh yang kedua. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarin billam. Nah, i'rabnya. Ya, al-lam harfu jar kan begitu. Nah. Lillahi ma fis samawat. Lam harfu jar. Kemudian al-kasri la mahalla lahu min i'rab. Lafzul jalalah Allah ismun majrurun bilam. Billam. Billam. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Kalau di i'rab yang kedua, wal ha dhamirun yang kedua, al-ha dhamirun muttasilun mabniun ada mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Ya, billam. Nah, i'rabnya sama ini. Baik. Wal jar majrur, wal jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Na'am. Ma ma mausulah bi makna alladhi. Na'am, isim mausul ya. Mausul an alladhi. Tayyib. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar muakhar. Fi mahalli mubtada. Mubtada muqaddam. Mubtada muakhar. Muakhar. Tayyib. Terbalik-balik. Jadi lillahi lahu tadi kan itu khabar muqaddamnya muta'alliq bi mahdhuf khabar. Berarti mana mubtada muakhar. Tayyib. Konsentrasi. Fi harfu jar mabniun ala kasr mabniun as-sukun la mahalla lahu min i'rab. Samawati ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Wal jar majrur silatul mausul. Aywa. Wal a'idu huwa dhamirun fis samawat. Dhamirun mustatir fis samawat. Fi fi samawat fi shibh al-jumla. Al-a'id huwa dhamirun mustatir fi shibh al-jumla. Belum. Wal a'idu huwa dhamirun mustatirun fi shibh al-jumla. Masih ada yang kurang. Fis samawat jar majrur silatul mausul. I'rabnya? Silatul mausul la mahalla lahu min i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Jadi kalau ada isim mausul harus dicari apanya? Silatul mausul la mahalla min i'rab, dan di silatul mausul itu dicari aibnya gitu. Baik. Al-ashir wawul qasami. Yang ke-10 wawul qasam. Waw untuk sumpah. Demi. Demi yang mana sumpah. Wahia tajirru dhahiru faqad. Dia hanya menjar isim dhahir. Nahu wallahi demi Allah. Wa qawli ta'ala wal asri demi. Demi masa. Fakullun min lafzil jalalati Allahi wal asri ismun majrurun biwawil qasam. Isim masing, lailatul jalal Allah, dan isim al-asr, isim majrur dengan wawul qasam. Naam. Wallahi. Ya. Coba di-irab. Al-waw harfu jarrin wa qasamin mabniun ala fathil la mahalla lahu min al-i'rab. Lafzul jalalati Allah majrurun bil wawi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Wal jar wal majrur mutalliqun bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu uqsimu. Naam, yani uqsimu wallah. Uqsimu wallah. Begitu pula wal asr. Uqsimu wal asr. Naam. Ya, al-jar wal majrur min wawil qasam wal muqsam bihi muta'alliq bi fi'il uqsim mahdhuf. Dia mahdhuf wujuban ya, wal jar majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhufin wujuban. Jadi sini wujub artinya tidak bisa ditampakkan. Nah. Untuk wawul qasam. Al-hadi asyara ba'ul qasam. Huruf al-ba yang juga untuk sumpah. Wahia tajiru al-zahir al-mudmara. Fal-awwalu nahu. Wa aqsamu billahi jahda imanihim. Tamam. Dan mereka bersumpah demi Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, yani bagaikan ya benar-benar demikian, padahal mereka orang-orang kafir jika bersumpah maka itu adalah kedustaan. Nah, coba lihat An-Nur ayat 53. Baca ayatnya Pak, yang ingat ayatnya. Eh, 53 nah, ada. Terus. Coba ayat sebelumnya. Terus. Sebenarnya lagi coba ayat sebelumnya lagi. Coba lihat. Masya Allah kecilnya mushafnya. Iya. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ta'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma'ulai bil mu'minin wa idza du'a ila Allah rasul yahku bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa iyyakum lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inin. Na'am. Iya, biasanya ayat-ayat seperti ini yang aqsamu billahi jahda imanihim itu orang-orang munafik yang berusaha meyakinkan ya seakan bersungguh-sungguh bersumpah. Naam. Padahal dusta. Baik. Ats-tsani nahwu bika ya Allah la ajtahidan. Demi engkau wahai Allah, demi engkau wahai Allah, sungguh aku akan benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Baik. Fa lafdhu jalalati Allah ismun dhahir majrun bil ba' al qasam wal kaf dhamir muttasilun mabni 'ala al fathhi fi mahalli jarin bil ba' al qasam. Nah, jadi untuk contoh yang pertama billahi. Ya, ini contoh isim dhahir, ini isim lafzul jalalah. Majrurun bi ba'il qasam. Dan yang kedua, bika. Contohnya al-kaf untuk dhamir, dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jarin bi ba'il qasam. Tamam. Dia Rabdul waqsamu billahi jahda imanihim. Waqsamu billahi jahda imanihim. Al-waw istinafiyah. Abdul alamil irab. Waqsamu fi'ilun madin. Mabnin al-addumi litisolihi. Biwawil jama'ah. Wafailuhu domirun. La mahalla. La mahalla lahu mil irab. Wafailuhu domirun muttasil wawil jama'ah. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa alif alif fariqo billahi alba harfu jar harfu jarrin mabni al kasri la mahalla lahu mil i'rab wallahi ismu majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu ala akhirih harfu jarrin wa madha harfu jarrin wa ka qasam na'am Wal jarul muta'alliq bil fi'li. Nah, coba lihat ya, ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi waqsamu billahi. Jadi al harfu harfu jar wa qasam billahi jar majrur muta'alliq bil fi'l. Ini fi'ilnya tampak. Nah, di sini. Artinya apa? Untuk bersumpah dengan alba itu fi'il qasamnya bisa ditampakkan karena pada contoh yang kedua bika ya Allah itu fi'il qasamnya tidak dimunculkan. Beda sebelumnya wawul qasam pada i'rabnya ingat tadi wal jal majmu' ta'li bi fi'il mahdhufin wujuban. Fi'il qasamnya uksim untuk wawu itu harus dibuang. Jadi kita tidak bisa uksimu wallahi uksimu wa warrahman wal ghafur. Jadi bersumpah dengan wawu tanpa fi'il qasam wujuban. Jadi wallah sebenarnya wallah wa rabbil ka'bah. Nah, beda al ba bisa ditampakkan uksimu billah atau billahi gitu saja bisa. Nah. Tamam, jahda lanjutkan aimanihim. Jahda aimanihim jahda maf'ul mutlaq subul bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudaf. Aimanihim aimani imani mudafun ilayhi majrurun bil mudaf wa alamat jarrihi al kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudaf al ha dhamirun muttasil mabdiun al kasri fi mahalli jarrin bil mudaf mudafun ilayhi al mim alamatu jam'u dhukur. Nah, jadi mereka bersusah payah bersumpah agar dipercaya begitu. Nah, baik. Jadi jahda ini maf'ul mutlak ya untuk menunjukkan na'am menjelaskan tentang sumpahnya mereka itu adalah menampakkan sungguh-sungguh bersumpah agar dipercaya. Na'am. Bika ya Allahu lajtahidanna kami sah. Hadi Asyar. Hah? Tamaman. Persis. Hah? Baik, Nuktafi. Ini bika ya Allah. Maksudnya tidak ada jam di depan ana. Jamnya kelihatan enggak dari sini? Hah? Lain kali posisinya di sini Pak mejanya. Qul subhanallahi walhamdulillah.